Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, juga para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, anggap alhamdulillah pagi ini di tengah dengungan speaker menunjukkan kekurang matangan para teknisi, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bahasan kita sudah sampai pada bab bacaan-bacaan dalam sholat jenazah. Sebelum kita membahas apa saja yang dibaca dalam sholat jenazah, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan sholat jenazah. Sholat jenazah pertama, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada sebagian orang yang sudah menyolatkannya, gugurlah kewajiban sholat tersebut atas yang lainnya. Dan ini dasarkan pada banyak hadis. Di antaranya hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tufiya yaum Khaybar. Fadakaru dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal sallu ala sahibikum fataghayyara wujuhun nas lidhalik faqal inna sahibakum ghalla fi sabilillah fafatashna mata'ahu fawajadna kharazan min kharajil yahud la yusawi dirhamain. Kata Zaid bin Juhani bin Khalid al-Juhani, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada waktu perang Khaybar. Lalu diceritakan hal itu oleh Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sholatkan oleh kalian sahabat kalian ini. Beliau sendiri tidak menyolatkan, tapi menyuruh orang lain menyolatkan. Berubahlah roman muka orang-orang, kecewa. Kenapa Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang mati syahid di perang Khaybar. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sahabat kalian ini telah berbuat ghal di jalan Allah. Ghal artinya bahasa kitanya sekarang korupsi, mengambil harta rampasan perang tanpa disetorkan kepada imam, tapi dimiliki sendiri. Itu milik umat. Nanti dibagi-baginya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasti dia kebagian muslim. Tapi dia masukkan ke kantongnya sendiri. Maka kami pun mencari-cari, membongkar perbekalannya. Maka kami dapati barang rampasan dari orang Yahudi yang nilainya tidak sampai 2 dirham. 1 dirham itu kalau dinilai oleh uang rupiah kita sekarang tidak sampai 30.000 rupiah. Jadi sekira-kira 50.000 rupiah dia curi dari uang umat, menyebabkan Nabi SAW tidak mau mensolatkannya. Dan ini menunjukkan bahwa solat jenazah tetap wajib dilakukan terhadap seorang muslim yang mati dalam keadaan maksiat, melakukan dosa besar seperti mencuri tadi. Nabi menyuruh orang-orang untuk menyolatkannya, tapi beliau tidak menyolatkannya. Dan ini menunjukkan tetap wajib disolatkan. Kemaksiatan dan kedurhakaannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tidak menghapus hak-hak dia untuk disolatkan oleh kaum muslimin. Tetapi bagi ashabul afadil, bagi para tokoh, maka dianjurkan untuk tidak ikut menyolatkan sebagai takzir, sanksi atas dia, juga sebagai pelajaran bagi orang yang masih hidup. Hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, juga Imam Abu Dawud dan An-Nasai serta Ibnu Majah dalam sunannya, juga Al-Hakim dan Ahmad, dan sanad hadis ini sahih. Jadi hukum mensolatkan jenazah lah fardu kifayah. Tapi ada 2 jenis orang yang dikecualikan. Maka 2 jenis orang ini tidak wajib untuk disolatkan, tapi boleh disolatkan, tapi tidak wajib. Kalau 2 jenis orang ini tidak disolatkan, orang-orang tidak berdosa. Siapa 2 orang tadi? Pertama, anak kecil yang mati dalam keadaan belum baligh. Karena Nabi alaihissalatu wassalam pun tidak mensolatkan Ibrahim putranya sendiri yang meninggal pada usia kira-kira 18 bulan. 1,5 tahun. Lagi lucu-lucunya tuh. Disebut kerja di kembang buruan gitu. Meninggal ketika kecil sampai Nabi pun sedih. Dan Nabi SAW tidak mensolatkan Ibrahim. Sebagaimana penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha. Mata Ibrahimu ibnu Nabi SAW wa huwa ibnu 18 syahran. Falam yusalli alaihi Rasul SAW. Meninggal Ibrahim putra Nabi SAW pada usia 18 bulan. Tapi Rasul SAW tidak menyolatkannya. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip pendapat Ibnu Hazm menyatakan hadza khabarun sahihun. Ini adalah berita yang sahih. Inilah yang pertama, anak kecil tidak wajib disolatkan kalau mati, tapi boleh disolatkan. Tapi kalau tidak disolatkan, maka orang-orang tidak berdosa. Kedua, orang yang mati syahid. Karena Nabi SAW tidak menyolatkan seluruh syuhada Uhud, hanya beberapa saja. Sebagaimana ini ma'ruf di kalangan para ulama ahli hadis bahwa para syuhada Uhud tidak disolatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang disyariatkan untuk disolatkan adalah sebagai berikut. Pertama, anak kecil boleh disyariatkan, boleh tidak. Pernahkah Nabi SAW mensolatkan anak kecil? Iya, pernah. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu an, utiya Rasulullah SAW bisabir min sibyanil ansar fasalla alaihi. Faqalat Aisyatu radhiyallahu anha, faqultu tuba lihada ushurun min asafiril jannah lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu. Qal aw ghayru dhalika ya Aisyah. Khalaq Allahu 'azza wa jalla al-jannah wa khalaq laha ahlan wa khalaqahum fi aslabi aba'ihim wa khalaq an-nar wa khalaq laha ahlan wa khalaqahum fi aslabi aba'ihim. Didatangkan kepada Rasul SAW seorang anak kecil bangsa Ansar, sudah meninggal, lalu disolatkan oleh Nabi SAW. Berkatalah Aisyah, berbahagialah anak ini, dia akan menjadi salah satu di antara burung-burung surga. Dia belum pernah berbuat dosa, bahkan belum tahu apa yang namanya keburukan. Aisyah langsung memvonis anak ini ahli surga. Ditegur oleh Rasul alaihissalam, tidak demikian hai Aisyah. Allah telah menciptakan surga dan telah menciptakan calon-calon penghuninya. Dan Allah telah menciptakan calon penghuni surga ketika mereka berada dalam tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Belum dipancarkan itu. Belum menikah, masih bujang dan lajang. Ketika masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka, setiap manusia itu sudah ada catatannya, apa dia ke surga, apa ke neraka. Allah pun telah menciptakan neraka dan telah menciptakan calon-calon penghuni neraka. Dan Allah menciptakan mereka ketika mereka beradam tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lain-lain yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mensolatkan anak kecil. Inilah yang pertama. Kedua, orang yang mati syahid juga boleh disolatkan, boleh tidak. Sama dengan anak kecil. Boleh disolatkan, boleh tidak. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensolatkan beberapa syuhada. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Syaddad bin Al-Had. Anna rajulan nil a'rab ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa taba'a thumma qala uhajiru ma falabithu qalila thumma nahadu fi qitali al-adu fa utiya bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmalu qad asabahu saham thumma kafanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbatihi thumma qaddamahu fa shalla alaihi. Ada seorang laki-laki bangsa Arab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beriman dan mengikuti beliau. Kemudian dia berkata, "Aku akan hijrah bersama denganmu." Lalu ikut hijrah. Setelah berlangsung beberapa lama terjadilah peperangan. Selesai peperangan, jenazah orang itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati sebagai syahid. dia terkena apa? Terkena saham, terkena anak panah. Oleh Nabi dikafani dengan jubahnya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan orang itu. Orang itu mati dalam keadaan syahid dan disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa boleh orang yang mati syahid disolatkan. Jadi anak kecil dan orang yang mati syahid boleh disolatkan dan boleh juga tidak. Ketiga, orang yang menjalani eksekusi mati karena dosanya, maka dia juga wajib disolatkan. Kalau yang dua tadi, syahid dan anak kecil, tidak wajib, tapi lebih utama untuk disolatkan. Tapi kalau tidak disolatkan, tidak apa-apa dan orang-orang tidak dosa. Nah sekarang yang wajib disolatkanlah orang yang mati karena dieksekusi mati karena dosa-dosanya. Baik umpamanya dia berzina padahal pernah menikah, dirajam mati. Atau karena dia membunuh kemudian dikisos mati. Atau karena eksekusi mati lainnya, maka wajib juga disolatkan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Imran bin Husain, anna imra'atan min Juhainah atat Nabi Allah alaihi salatu wasalam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Nabi Allah asabtu haddan fa aqimhu alayhi. Fada'an Nabiullah waliyaha. Faqal ahsin ilaiha. Fa'idha wada'at fa'tini biha. Fafa'ala fa'amara biha Nabiullah. Fashakat alaiha thiyabaha. Thumma amara biha farujimat. Thumma salla alaiha. Faqala lahu Umar tusalli alaiha ya Nabiullah waqad zanat. فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. Ada seorang wanita bangsa Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena hasil perzinahan. Lalu dia berkata, wahai Nabi Allah, aku telah melakukan perbuatan yang mengharuskan aku dihukum. Tolong tegakkan hukum kepada saya. Dia tobat dan siap dirajam. Lalu Nabi selesai memanggil wali dari wanita ini. Kata beliau kepada wali ini, perlakukan dia secara baik. Dan kalau dia sudah melahirkan, bawa kembali dia kepadaku. Dilakukan. Setelah beres dilakukan, melahirkan, dibawa lagi ini wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat ujung-ujung baju dari wanita ini. Biar tidak terbuka aurat. Lalu beliau merintahkan agar wanita ini dirajam sampai mati. Dikubur setengah badannya, lalu badan yang nyembul di atas tanah dilempari dengan batu sampai apa? Mati. Setelah mati, lalu Nabi selesai mensolatkannya. Berkata Umar, wahai Rasulullah, apa engkau menyolatkan wanita ini padahal dia sudah berzina? Menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sungguh telah taubat. Dengan taubat yang apabila dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka itu akan mencukupi bagi mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih yang menunjukkan bahwa orang itu mati karena hukuman mati akibat dosanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya. Kedua, dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Abu Qatadah sahabat orang Arab, bukan orang Tasik. Kata Abu Qatadah radhiyallahu an, kana Rasul sallam idza du'iya li jinazatin sa'ala anha. Fa in uthniya 'alayha khairun qama fa shalla 'alayha, wa in uthniya 'alayha ghairu dhalika qala li ahliha sya'nukum biha fa lam yusalli 'alayha. Kata Abu Qatadah, apabila Rasul sallam diundang untuk menyolatkan jenazah, beliau suka bertanya dulu tentang jenazah ini. Gimana orang ini selama hidup? Kalau orang-orang memujinya, beliau menyolatkannya. Tapi kalau orang-orang mencacinya, mencelanya, beliau mengatakan, silakan kalian urus jenazah ini, solatkan, tapi beliau sendiri tidak menyolatkannya. Menunjukkan orang tadi mati sebagai ahli maksiat. Tapi Nabi tetap menyuruh orang-orang menyolatkannya, tapi beliau sendiri tidak menyolatkannya. Nah, di sini keluar Imam Ahmad dan Al-Hakim, berkata Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, dan disepakati pensahihan Al-Hakim ila Imam Adz-Dzahabi. Bahkan ada orang yang mati bunuh diri, Nabi tetap menyuruh menyolatkannya, walaupun beliau tidak. Sebagaimana sebuah hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, marida rajulun fasiha alaih faja'a jaruhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala innahu qad mat, qala wa ma yudrik, qala ana ra'aitu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innahu lam yamut, qala faraja'a fasiha alaihi faqalat imra'atuhu intaliq ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu, faqala ar-rajul Allahumma al'anhu, qala thumma intalaqa ar-rajul faraahu qad nahara nafsahu bimishqas fa intalaqa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu mat, faqala ma yudrik, qala ra'aitu yanharu nafsahu bimishqas ma'ahu, qal anta ra'aitahu, qala na'am, qal idzan la usalli alayh. Ada seseorang sakit, berteriaklah keluarganya, si tetangga datang kepada Nabi SAW, orang itu sudah mati karena tadi mendengar istrinya berteriak, menangis, menangis. Kata Nabi, bagaimana kamu tahu bahwa dia sudah mati? Tetangga ini menjawab, aku melihatnya. Padahal enggak melihatnya ya, hanya mendengar. Kata Nabi SAW, sungguhnya dia belum mati. Pulanglah lagi sang tetangga ini, kemudian terdengar lagi teriakan istri dari orang sakit tadi. Berkatalah istrinya, pergilah kepada Rasul SAW dan kabarkan bahwa orang ini sudah meninggal. Orang ini mengatakan, Allahumma la'anhu, ya Allah laknat orang ini. Kemudian Rasul, orang ini, tetangga ini melihat dulu sebelum pergi ke Rasul SAW, sekarang mau melihat untuk memastikan, jangan-jangan belum mati kayak tadi. Maka dia melihat orang ini telah membunuh dirinya dengan pisau. Datanglah orang ini kepada Nabi SAW, lalu dikabarkan bahwa orang ini mati. Nabi SAW berkata, bagaimana kamu tahu? Dia menjawab, aku melihat dia membunuh diri dengan pisau. Kamu melihatnya? Iya. Kalau begitu aku tidak akan mensolatkannya. Tapi beliau menyuruh para sahabat mensolatkan orang ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan walaupun orang itu mati dalam keadaan berdosa besar seperti bunuh diri tadi, seperti umpama kalau zaman sekarang mati karena OD, karena overdosis, ngedrugs, menarkoba lalu mati, atau mabok lagi nyekek botol lalu mati. Tapi dia muslim, maka tetap wajib disolatkan dengan hukum fardu kifayah. Tapi ashabul afadil dianjurkan untuk tidak sholat, untuk tidak ikut menyolatkannya. Inilah yang ketiga ya, yaitu orang yang mati dalam keadaan berdosa besar. Ketiga apa keempat tadi? Keempat ya. Ketiga orang yang dilaksanakan hukuman mati. Yang keempat orang yang mati dalam keadaan dosa besar. Sekarang yang kelima, orang yang mati dalam keadaan punya hutang dan dia tidak meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya. Sama kasusnya dengan ahli maksiat, dia wajib disolatkan. Tapi para tokoh agama sebaiknya tidak ikut menyolatkan, karena Nabi pun tidak demikian, tidak menyolatkan. Sebuah hadis dari Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam id utiya bi jinazatin faqalu salli alaiha faqal hal alaihi dainun qalu la qal fahal taraka syai'an qalu la fasalla alaihi thumma utiya bi jinazatin ukhra faqalu ya rasulullah salli alaiha qal hal alaiha alaihi dainun qila na'am qal fahal taraka syai'an qalu thalathah dananir qal faqala li usbuhi thalath kayat fasalla alaiha thumma utiya bithalitha faqalu salli alaihi qal hal taraka syai'an qalu la qal hal alaihi dain qalu thalathah dananir qal sallu ala sahibikum. Kami sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba didatangkan jenazah. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, salatkan dia. Beliau bertanya, apa dia punya hutang? Dijawab, tidak punya hutang. Apa dia meninggalkan harta? Dijawab, tidak meninggalkan harta. Orang ini miskin tapi tidak punya hutang. Lalu Nabi mensolatkannya. Di hari lain, di saat lain didatangkan lagi jenazah. Lalu orang-orang berkata, ya Rasulullah, solatkan dia. Beliau bertanya, dia punya hutang? Dijawab, iya. Apakah dia meninggalkan harta warisan? Dijawab, iya. 3 dinar. 3 dinar ini kira-kira kalau dijumlah jamlahkan sekarang 7 juta lebih lah. 1 dinar itu sebanding dengan harga emas 4,25 gram. Kalau 1 gramnya berapa? 500 sekarang? Kira-kira 2 juta seperempat gitu ya, 1 dinarnya kali 3. Kira-kira 7 jutaan. Ya. Ya, orang ini meninggalkan 3 dinar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung dengan jari, lalu beliau mensolatkannya. Jadi orang ini punya hutang tapi punya harta peninggalan untuk membayar hutang. Di saat lain didatangkan lagi jenazah. Lalu orang berkata, solatkan dia. Kata Nabi, solat-solat apa dia meninggalkan harta? Dijawab, tidak. Apa dia punya hutang? Iya, 3 dinar. Punya hutang 3 dinar, tapi enggak punya harta peninggalan untuk melunasi hutangnya. Kata beliau, sallu ala sahibikum, solatkan sahabat kalian ini. Jadi beliau tidak mau tuh mensolatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang dan tidak punya harta peninggalan untuk melunasi hutang. Tidak mensolatkan, tapi menyuruh para sahabatnya, solatkan oleh kalian. Berkatalah seorang laki-laki bangsa Ansor namanya Abu Qatadah Dewai. Kata Abu Qatadah, "Salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainu." Salatkan dia ya Rasulullah, hutangnya biar tanggungan saya. Baik nih Abu Qatadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan orang. Kalau sudah ada yang menjamin di salat, beliau mau menyalatkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Inilah yang kelima, orang yang mati dalam keadaan punya hutang, salatkan. Walaupun salat orang ini belum mampu membayar hutangnya dan tidak memiliki harta untuk melunasinya, salatkan. Tapi bagi para tokoh agama sebaiknya tidak menyolatkan, sebagaimana Nabi SAW pun tidak ikut menyolatkan. Kenam. Kelima apa kenam? Kenam. Pertama kan anak kecil. Kedua orang yang mati syahid, ketiga orang yang dieksekusi mati, keempat orang yang mati dalam keadaan berdosa besar, kelima orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Sekarang keenam kan? Sekarang yang keenam, orang yang sudah dikuburkan padahal belum disolat, atau sudah disolatkan oleh sebagian orang tapi ada yang belum menyolatkannya. Orang yang belum menyolatkannya boleh disolatkan di atas, boleh menyolatkan mayit itu di atas kuburannya. Solat di ke atas kuburannya untuk solat jenazah boleh, karena solat jenazah itu tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Dia sudah kubur dikuburkan dan belum disolatkan, boleh kita solatkan dia di kuburannya. Atau ada sebagian yang sudah menyolatkan, yang lain belum, boleh dia solatkan di atas kuburannya. Sebagaimana hadis yang dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mata rajulun wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaudu. Fadafanuhu bil-lail, falamma asbaha a'lamu, faqal ma mana'akum an tu'limuni, qalu kana al-lail, wa kana dhulmah, fakarihna an nashuqqa alayk, fa'ata qabrah, fasalla alayk, qala fa'ammana, wa wasafna khalfahu. Wa ana fihim wa kabbaru arba'a. Ada seseorang mati. Ketika sakitnya dia dilayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika matinya dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Lalu para sahabat menguburkan jenazah ini pada malam hari. Keesokan harinya mereka memberitahukan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apa yang menghalangi kalian untuk memberitahu aku? Nah, hati dibejaan, gitu ya. Dijawab, tadi malam, sudah larut, dan keadaan sangat gelap. Kami tidak ingin menyusahkanmu. Lalu Nabi SAW datang ke kuburan orang itu. Lalu mensolatkannya. Kami bermakmum di belakang beliau menyusun shaf. Dan kata Ibnu Abbas, aku salah seorang di antara yang ikut menyolatkan lagi. Lalu beliau bertakbir 4 kali. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini menunjukkan, pertama, boleh menyolatkan jenazah di atas kuburan kalau itu sudah dikuburkan, walaupun sebelum dikuburkan sudah ada yang mensolatkannya. Kedua, boleh seseorang mensolatkan jenazah lebih dari 1 kali. Karena para sahabat yang ikut menyolatkan kembali di kuburan tadi malam sudah ikut menyolatkan. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang wanita hitam tukang menyapu masjid. Disebutkan taltaqitu al-khiraq wal-idan minal masjid. Dia ini suka memunguti sampah-sampah anu barala di masjid. Dipungut, dibersihkan. Tiap hari begitu. Famatat. Suatu saat mati. Dan Nabi SAW kehilangan wanita ini. Biasanya wanita ini suka bersih-bersih di masjid. Tapi kok hari ini tidak ada. Beberapa hari tidak ada. Setelah beberapa hari beliau bertanya. Lalu dijawab wanita tadi mati. Nabi SAW menyatakan, halla kuntum adantumuni. Kenapa kalian kemarin tidak memberitahu aku? Kata para sahabat, matat minal lail wa dufinat wa karihna an nuqidhaka. Wanita itu mati malam hari lalu dikuburkan malam itu juga dan kami tidak ingin membangunkanmu. Faka'annahum sogharu amroha, seolah-olah mereka ini menganggap remeh wanita ini. Secara sosial, status sosial dari wanita ini rendah. Miskin, tukang nyapu, bersih-bersih di masjid tanpa pamrih. Tapi Nabi SAW memberikan apresiasi yang bagus atas amal wanita itu. Kata beliau, dulluni ala qabriha. Coba tunjukkan mana kuburan. Lalu ditunjukkan. Beliau kemudian mensolatkan wanita ini di atas kuburannya. Dan kami pun ikut solat di belakang beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih yang menunjukkan apabila mayat sudah dikuburkan lalu ada orang yang belum menyolatkannya, boleh dia menyolatkan di atas kuburannya, dan boleh pula bagi seseorang menyolatkan satu jenazah lebih dari satu kali. Ketujuh, orang yang mati di negeri kafir dan tidak ada yang menyolatkan di tempat matinya, maka boleh atau disyariatkan bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk menyolatkan jenazah itu secara gaib di negeri kaum muslimin. Kalau umpamanya kita punya saudara yang hidup di negeri kafir lalu mati, lalu tidak ada yang mengurus dari kalangan kaum muslimin, diurusnya oleh orang-orang ateis, oleh orang-orang kafir. Umpamanya dimasukkan peti lalu dikubur, tidak disolatkan, atau dikremasi, dibakar, dan tidak ada yang menyolatkan, maka disyariatkan untuk menyolatkan jenazah itu secara gaib, walaupun di negeri yang jauh, di negeri kaum muslimin. Dan ini didasarkan kepada hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah mengumumkan kematian Raja Najasyi, penguasa Habsyah. Pada hari kematian Raja Najasyi tersebut, berkata Nabi SAW, inna akhan lakum qad mat. Wa fi riwayatin matal yawma Abdullah Saleh bi ghairi ardikum. Faqumu fasallu alaihi. Sesungguhnya saudara kalian hari ini telah mati. Dalam riwayat lain, hari ini telah mati seorang hamba Allah yang soleh tapi bukan di negeri kalian. Maka salatkan oleh kalian. Para sahabat bertanya, man huwa, siapa dia? Dijawab, An-Najasyi. Lalu kata Nabi, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun bagi saudara kalian. Lalu beliau keluar bersama para sahabat ke tempat sholat. Ya, dalam riwayatnya dibaki. Kemudian beliau maju dan menyusun saf di belakang beliau di kalangan para sahabat. Kata Abu Hurairah, fasaffafna khalfahu kama yusaffu 'alal mayyit wa sallaina 'alaika ma yusalli 'alal mayyit. Kami menyusun saf di belakang beliau seperti menyusun saf salat mayit dan menyolatkannya seperti salat mayit. Oleh karena itu, maka dibolehkan melakukan sholat gaib atas mayit yang meninggal di tempat yang jauh dari tempat matinya belum ada yang menyolatkan. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang pertama adalah Najasyi adalah seorang muslim yang disebut muslim yang soleh. Siapa yang menyebut muslim yang soleh? Nabi Muhammad SAW. Dengan menyatakan, kata beliau, matal yauma abdun lillahi soleh. Pada hari ini seorang hamba soleh sudah mati. Itu yang pertama. Kedua, faedah kedua, seorang raja, seorang penguasa muslim yang tidak memberlakukan hukum Allah dalam kekuasaannya karena situasi yang tidak memungkinkan, tidak kafir. Contohnya siapa? Kaisar Najasyi. Dia raja, tapi rakyatnya pada kafir. Jangankan memperlakukan aturan Islam, sholat dan saum pun tidak. Kenapa? Karena dia harus menjamu tamu di bulan Ramadan pada siang hari dan ikut makan. Karena dia menyembunyikan keislamannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah timbulnya madharat. Kalau diberitahu, bisa-bisa timbul kekacauan di negeri ini. Bisa-bisa timbul pemberontakan. Dakwah ke kaumnya belum sampai, lalu kaumnya sudah mengetahui umpamanya rajanya masuk Islam, shock mereka. Makanya beliau menyembunyikan. Salat pun tidak, saum pun tidak. Padahal turun sudah turun kewajiban salat dan saum. Apalagi menegakkan hukum Islam di negeri, sama sekali tidak. Maka orang ini oleh Nabi SAW tetap disebut dengan sebutan hamba Allah yang soleh. Tidak dianggap kafir. Oleh karena itu, bila seorang penguasa muslim yang tidak memberlakukan aturan Islam di bawah kekuasaannya demi kemaslahatan, maka orang ini tidak boleh ditembak dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memberlakukan hukum Islam, maka dia kafir. Enggak boleh ditembakkan. Ayat itu bukan untuk nembak yang penguasa kaya tadi itu. Nah, contohnya umpamanya di Indonesia ya. Apa masyarakat Indonesia sudah siap menerima hukum Allah? Belum. Andai sekarang ini pemilu 2014 umpama ya 100% dimenangkan oleh partai Islam, 100% loh, semua anggota legislatif hanya dari partai Islam itu, presidennya juga pasti dari partai Islam itu, semua menterinya juga pasti dari Islam semua. Lalu dirubah presiden, DPR, MPR gitu ya, dan seluruh menterinya menyatakan mulai besok dasar negara Indonesia dirubah yang tadinya Pancasila menjadi Islam, diberlakukan semuanya. Yang zina mau dirajam tuh, yang mabuk dipecut tuh, yang korupsi buntung semua tuh, gitu ya. Dan itu legal. Karena apa? Yang menetapkan DPR, MPR, pokoknya tiga trias politika, yudikatif, legislatif, dan eksekutif semua. Konstitusional enggak? Konstitusional. Coba saya tanya, reaksi bangsa Indonesia gimana? Apa mereka sujud syukur semua? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Woy. Begitu enggak kira-kira? Enggak, berontak semua. Para wanita yang selama ini mengumbar aurat, wah harus dijilbab. Kalau enggak dijilbab, dipenjara, kan gitu ya? Berontak. Para koruptor, waduh, buntung saya nih. Apa mereka diem? Enggak. Para pengacaranya, apa mereka diem? Wah, ini duit nih. Kan begitu ya? Enggak mungkin lah. Andai seperti itu terjadi. Kalau umpamanya hasil pemilu menyatakan 100% yang menang adalah partai Islam, presidennya Islam, semua menterinya Islam, terus dirubah. Mustahil. Karena apa? Masyarakat ini seperti sekarang ini. Jangankan memperlakukan hukum Islam gitu ya, baru polwan ada yang apa wacana mau pakai jilbab saja sudah langsung ketok palu gitu ya. Kalau mau jilbab keluar aja dari polisi, kan gitu ya. Nah gitu tuh. Makanya karena belum siapnya masyarakat Indonesia, karena dakwah belum merata, para penguasa tidak berani ambil risiko menetapkan hukum Allah di bawah kekuasaan. Tapi keyakinan mereka yakin bahwa hukum Allah ialah yang terbaik. Tidak ada yang, jangankan menandingi, mendekati bagusnya hukum Allah saja tidak ada. Tapi kenapa tidak berlakukan? Ya demi kemaslahatan. Apa orang ini kafir? Enggak. Najasi lebih parah lagi kalau pemerintah Indonesia, presiden dan menteri-menteri Islamnya sholat Jumatan, haji, terlepas dari motivasi ibadah dan apa benar atau tidaknya ibadah, tapi mereka sholat. Najasi enggak. Tapi Najasi tetap oleh Rasul SAW disebut sebagai hamba Allah yang sholat dan disolatkan. Ini yang kedua. Yang ketiganya adalah bahwa sholat gaib hanya disyariatkan apabila si mayit belum disolatkan di tempat kematiannya. Adapun kalau si mayit sudah disolatkan di tempat matinya, maka tidak disyariatkan sholat gaib. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi as-salatu ala kulli mayyitin ghaib. Faqad mata khalqun katsirun minal muslimin wa hum ghuyab fa lam yusalli alaihim. Wa saha anhu annahu shalla 'alan najasi salatahu 'alal mayyit fa ikhtalifa fi dhalika 'ala thalathati turuq. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak termasuk sunnah dan petunjuk Nabi mensolatkan setiap mayit dengan cara gaib. Nah, termasuk sunnah. Karena banyak di zaman Nabi kaum muslimin mati di negeri lain, tapi oleh Nabi tidak disolatkan di Madinah secara gaib. Ada yang mati di Mekah, para sahabat, nabinya di Madinah, tidak solat gaib. Ada yang mati di Taif dan disolatkan di Taif, Nabi di Madinah tidak mensolatkan secara gaib. Karena apa? Karena sudah disolatkan di tempat kematiannya. Maka melakukan sholat gaib terhadap mayit yang sudah disolatkan di tempat matinya, itu bukan termasuk sunnah Nabi SAW. Berkata Syekhul Islam Was-Sawwab, annal ghaiba in mata bi baladin lam yusalla alaihi fi sulliya alaihi sholatul ghaib kama sallan Nabi SAW ala Najasyi li'annahu mata bainal kufar walam yusalli alaihi wa lam yusalli alaihi wa in sulliya alaihi haitsu mat lam yusalli alaihi salatul ghaib li'anna al-fardha saqata bi salatil muslimina alaihi. Yang benar adalah salat gaib itu ya dilakukan apabila seorang mati di negeri yang tidak ada yang menyolatkan si mayit di negeri itu, baru salat gaib. Sebagaimana Nabi mensolatkan gaib terhadap Kaisar Najasyi karena dia mati di negeri kafir dan tidak ada yang menyolatkannya. Kalau sudah ada yang menyolatkan di tempat kematiannya, maka tidak boleh, tidak disyariatkan mensolatkan mayit itu secara gaib. Jadi sekali lagi, solat gaib hanya disyariatkan terhadap mayit yang belum disolatkan di tempat kematiannya. Nah kalau kita mah sekarang banyak nih, walaupun sudah disolatkan di tempat kematiannya, tetap saja kalau Jumatan para jamaah sekalian sudah meninggal, Bapak Anu pulang di kota lain, mohon kerelaannya untuk mensolatkan secara gaib. Maka kalau kita ada di sana jangan ikut. Nggak enak dong kepada siapa? Keluarganya. Mau enak mau enggak. Daripada nggak enak kepada Allah. Ke keluarga nggak enak, ke Allah enak masa gitu. Mana yang harus dahulukan, Allah apakah orang? Tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 7 golongan orang yang harus disolatkan. Adapun selain muslim, umpamanya orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka haram untuk disolatkan, dimintakan ampun dan dirahmati, atau diberikan, dimintakan rahmat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam At-Taubah 84, wala tusalli ala ahad ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Jangan kamu menyolatkan salah seorang pun di antara mereka yang mati selama-lamanya. Jangan juga berdiri di atas kuburan. Maksud berdiri di atas kuburannya berdiri untuk mendoakannya. Karena mereka sudah kafir kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan mati dan mereka itu orang-orang yang fasik. Berdasarkan hal itulah, maka apabila ada orang yang kafir mati dalam keadaan kafir atau orang musyrik mati dalam keadaan musyrik atau nyata-nyata dia munafik, ngakunya dia Islam, KTP-nya Islam, mungkin suka sholat, tapi dari omongannya, dari tingkah lakunya menunjukkan kekafiran dia. Apalagi tersebar di media, maka dia nyata-nyata munafik. Umpama orang yang menyerukan persamaan agama, semua agama benar. Saya Islam itu karena yang mayoritas aja gitu. Maka omongan itu sudah menggugurkan syahadatnya. Walaupun dia masih sholat, masih saum, haji tiap tahun gitu, sudah 100 kali, maka tetap dia ketika mati dalam keadaan demikian tidak boleh disolatkan. Hadis tentang masalah ini banyak. Sudah sering saya ungkapkan bahwa sikap kita kepada orang kafir ada 4. Pertama, di saat orang kafir itu masih sehat walafiat, kalau kafirnya kafir zimmi, kafirnya kafir ahdi, atau kafirnya kafir musta'min, kita boleh bermuamalah. Bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi secara zahir. Kalau secara batin, semua orang kafir akan benci kepada umat Islam. Tapi memendam, kemudian mengadakan perjanjian damai atau menyetor jizyah untuk perlindungan dirinya dari pemerintah Islam, walaupun hatinya pasti benci, pasti ingin menohok dari belakang. Iya, Tapi secara zahir dia tidak demikian. Maka boleh kita muamalah, jual beli, janji, berjanji, gadai menggadai. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pun berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, kata Allah, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuhsitu ilaihim." Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Maka boleh kita berjual beli, berutang piutang, gadai menggadai yang syar'i. Malah Nabi SAW ketika matinya, baju besinya dalam keadaan tergadai di siapa? Di orang Yahudi. Kedua, ketika si kafir itu sakit, boleh kita melayatnya, menengoknya untuk didakwahi, baik secara lisan ataupun dengan kemuliaan akhlak. Nabi SAW punya pembantu Yahudi, lalu sakit, dijenguk oleh Nabi SAW, diajak Islam. Si pemuda ini melirik dulu ke bapaknya seakan-akan minta restu. Apa kata bapaknya? Atiq Abul Qasim, taati Abul Qasim. Lalu pemuda ini masuk Islam dan mati dan disolatkan oleh Nabi SAW. Abu Thalib sakit keras mau mati, dilayat oleh Nabi SAW, diajak kepada Islam. Walaupun Abu Thalib tidak memperoleh hidayah dan mati dalam keadaan musyrik. Walhasil melayat orang kafir yang sakit dibolehkan, disyariatkan sebagai jalan hidayah. Baik mendakwahi secara lisan langsung, yuk masuk Islam, ataupun menunjukkan kemuliaan akhlak Islam sehingga dia tertarik. Secara lisan tidak ngajak, tapi kita menunjukkan keislaman kita dalam bentuk kemuliaan akhlak. Didoakan semoga cepat sembuh. Kemudian diberikan support. Kemudian dibawakan makanan-makanan baik untuk dia ataupun untuk keluarga si sakit. Dan tidak begitu lama, lalu pamit ditempel salam, tek, dikasih amplop. Isinya ceban. Lumayan. Orang itu akan terenyuh. Ini teman saya, beda akidah, beda agama, baiknya luar biasa. SMS, terima kasih ya, kamu beda agama dengan kayak dengan saya, tapi kau baik banget. Dijawab, agama saya yang mengajarkan demikian. Oh, agama kamu bagus, bagus banget waktu. Mau dong, silakan masuk Islam. Jadi jalan hidayah, tidak ngajak, yuk masuk Islam. Kadang-kadang kemuliaan akhlak jauh lebih efektif dalam mendakwahi orang. Itu yang kedua, orang musyrik, orang kafir ketika sakit boleh kita layat. Ketiga, ketika orang kafir ini sudah mati, kita dilarang bertakziah ke keluarganya. Jangan. Nabi sendiri tidak bertakziah kepada keluarga Abu Thalib, padahal itu pamannya ketika mati. Dan terakhir yang keempat, setelah orang kafir itu dikuburkan, boleh kita berziarah ke kuburan orang kafir atau orang musyrik. Dengan syarat tidak salam ketika masuk areal pekuburannya dan tidak mendoakan baik ampunan ataupun rahmat. Kalau begitu untuk apa ziarah kubur? Untuk ngambil ibrah bagi diri kita sebagai peziarah. Bahwa kita juga akan mati kayak dia. Inilah empat keadaan dan sikap orang Islam terhadap orang kafir. Ketika sehat walafiat boleh bermuamalah, ketika sakit boleh melayat, setelah meninggal tidak boleh menghadiri pemakamannya atau takziah ke keluarganya, dan setelah dimakamkan dibolehkan kita berziarah ke kuburannya. Itulah beberapa pihak atau beberapa orang yang harus disolatkan, yang boleh tidak disolatkan, dan yang haram disolatkan. Insya Allah nanti untuk yang akan datang kita mulai masuk aturan-aturan tentang tata cara sholat jenazahnya. Untuk pagi ini cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Ah, Pak Mulyono, silakan Pak Mulyono. Saya mau bertanya masalah pengajian di Rojak Baruguna Bahasa Sunda, Pak. Pagi. Saya belum sempat waktunya untuk bertanya kemarin. Iya. Saya mau bertanya itu mengenai Sa'idah, Sa'id, yaitu keburukan. Bapak-bapak menyampaikan disampaikan di surat Al-Anbiya ayat 84. Yang saya tanyakan ayat 84 itu identikkah dengan ayat surat Al-Imran ayat 193. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono, barakallahu fiik. Surat apa Pak tadi? Pertanyaannya Al-Anbiya ayat 84. Oh iya. Al-Anbiya ayat 84 tentang doa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub, ceritakan kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Allah bahwa aku telah tertimpa kemadharatan. Terus apa hubungannya dengan surat apa tadi Pak? Ali Imran 193. Ali Imran 193 itu tentang doa ulil albab ya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadiril imani an aminu birabbikum fa amana rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Pertanyaannya apa? Identik atau sama atau tidak? Identik sama atau tidak? Iya. Dengan 84. Iya, kalau Nabi Ayub tadi berdoa kepada Allah untuk disembuhkan, karena Allah Maha Penyayang dan dengan penyayangnya Allah menyembuhkan. Kalau Ali Imran itu tawassul dengan iman diri sendiri. Sebab ulil albab yang Allah ceritakan itu berdoa Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa aman. Ya Allah, kami telah mendengar seruan orang-orang yang menyeru kami kepada iman, yaitu berimanlah kalian kepada Rabb kalian, maka kami pun iman. Rabbana faghfir lana, maka dengan iman itu ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Jadi tawassul dengan iman kita sendiri boleh. Ada enggak kesamaan? Ada. Ayat Ali Imran ini isinya doa, surah Al-Anbiya tentang Nabi Ayub juga itu doa. Cuma isi doanya beda. Kalau Ali Imran berdoa dengan bertawassul kepada iman, kalau Nabi Ayub berdoa dengan tawassul kepada Asmaul Husna, sebab innaka anta arhamur rahimin, dengan menyebut Asmaul Husna. Dan kedua-duanya dibolehkan, baik tawassul dengan Asmaul Husna maupun tawassul dengan iman atau amal soleh kita sendiri. Jangan ada lagi yang bertanya, kertasnya sudah terlalu banyak, belum tentu kejawab semua. Pakai Ustaz, bolehkah mengkafani dengan kain pakaian ihram? Yang kedua, bagaimana saf dalam sholat gaib sama dengan sholat jenazah dibuat 3 saf? Ya kalau cukup boleh, di umpamanya maksudnya orangnya sedang ihram apa tidak? Umpamanya tidak ya, tidak sedang ihram di Indonesia lalu meninggal, lalu dikafani oleh kain ihram. Kalau cukup boleh. Tapi kalau kain ihram enggak akan cukup. Tapi kalau dua disambung boleh. Pokoknya asal cukup menutupi semuanya maka dibolehkan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan ihram, maka iya, pakaian ihram itu sebagai kain kafan. Tidak boleh ditutup mukanya atau kepalanya. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Karena dia sedang ihram dan seluruh larangan ihram masih berlaku pada dirinya. Shaf salat gaib sama dengan shaf salat jenazah biasa. Afdolnya buat minimal berapa shaf? 3 shaf, walaupun satu shafnya cuma satu orang gak apa-apa. Apakah ucapan kufur mengkonsekuensikan batalnya keislaman seseorang? Bagaimana ahlus sunnah berpandangan terhadap iman jika dibandingkan dengan murji'ah dalam konteks ucapan sebagai pembatal keislaman? Jelas beda. Kalau murji'ah, ucapan dan amalan tidak merusak iman sama sekali. Asal seorang dalam hatinya punya keyakinan atau iman kepada Allah, maka iman itu gak berkurang, gak bertambah dengan ucapan atau perbuatan apapun. Oleh karena itulah, maka murji'ah ini bertolak belakang dengan Quran dan hadis yang menyatakan iman bertambah dan berkurang. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat sumimana, kalau orang iman itu dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah keimanan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanin. Allah yang menurunkan sakinah kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Ayat-ayat ini mengisyaratkan iman suka bertambah dan juga bisa berkurang. Sedangkan murji'ah menyatakan iman itu yang ada dalam hati enggak bisa dipengaruhi oleh ucapan atau amalan buruk sekalipun. Adapun ahlus sunnah, ya. Pertama, tadi pertanyaannya bagaimana ahlus sunnah memandang orang yang mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan perbuatan kufur. Contoh umpamanya melakukan perbuatan yang kufur itu meminta kepada selain Allah itu syirik. Atau mengatakan kata-kata kufur dengan menyatakan tidak ada takdir, tidak ada malaikat, itu ucapan yang kufur. Atau umpamanya menyatakan Allah itu tidak adil, itu ucapan kufur. Atau perbuatannya, perbuatan kufur, umpamanya menginjak Al-Quran, ya. Apakah orang yang melakukan perbuatan kufur atau perbuatan syirik itu otomatis divonis kafir atau musyrik? Ahlus sunnah menyatakan tidak otomatis begitu. Mungkin orang itu melakukan karena kebodohan, ketidaktahuan, atau karena dipaksa. Setelah diberitahu oh, itu kufur atau syirik, kalau enggak boleh, oh astagfirullahaladzim. Orang itu tidak kafir, tidak musyrik. Apa yang menjadi dalil? Salah satu yang menjadi dalil adalah hadis tentang Dzatul Anwat yang masyhur. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Dzatul Anwat kama lahum Dzatul Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dzatul Anwat sebagaimana orang-orang musyrik juga punya Dzatul Anwat. Dzatul Anwat ini sejenis jimat, kayu yang dipakai untuk menggantungkan senjata-senjata. Senjata yang digantungkan di sana menjadi sakti mandraguna, menjadi senjata pusaka, mungkin jalan sendiri gitu. Orang musyrik punya begitu. Dan itu sejenis jimat, itu syirik. Sahabat minta Dzatul Anwat, minta jimat kayak gitu. Apa kata Nabi SAW? Beliau berkata, kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan kaum Musa kepada Musa yang menyatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka juga tuh punya patung sesembahan. minta zatu anwat sama dengan minta patung sembahan, dan itu perbuatan syirik. Jadi ucapan sahabat adalah ucapan syirik. Apakah oleh Nabi dikatakan kalian sudah musyrik, sudah keluar dari Islam, ayo syahadat lagi? Apa begitu? Enggak. Hanya diterangkan itu syirik. Oleh karena itu, perbuatan syirik atau kufur yang dilakukan karena ketidaktahuan, karena kebodohan, tidak boleh langsung divonis sebagai orang kafir atau atau sebagai orang musyrik. Makanya sama dengan kita umpam menerangkan perbuatan ini bid'ah loh. Apakah itu artinya pelakunya langsung otomatis kita vonis ahli bid'ah? Enggak. Sama dengan kita menyatakan judi haram, zina itu haram, korupsi haram, mabuk haram. Apakah kita berarti memvonis pelaku orang itu pasti ke neraka? Enggak. Kita tidak sedang dalam rangka memvonis orang ke neraka atau ke surga, enggak. Kita hanya menceritakan hukum perbuatan itu haram. Adapun orang itu ke surga ke neraka, belum tentu, siapa tahu sebelum meninggalnya dia tobat, terhapus seluruh dosa-dosanya lalu ke surga. Tapi orang-orang kan salah paham, oh sedikit-sedikit haram. Emangnya surga milikmu? Sana ke surga sendirian. Gitu. Itu karena keawaman orang reaksi secara emosional. Kalau kita katakan ini haram, ini tidak boleh, mereka menyangka kita sedang memvonis mereka ahli neraka, atau menyangka bahwa kita sedang memvonis kita sebagai ahli surga karena kita orang bersih. Itu kan kesalahpahaman. Kita betul banyak dosa. Kita tidak menjamin kita pasti ke surga, enggak. Tapi kita kewajiban perbuatan itu haram, enggak boleh. Ini ayatnya, ini hadisnya. Perbuatan ini bid'ah nih. Ini penjelasan para ulama, ini ayatnya, ini hadisnya. Kita hanya berbicara tentang hukum perbuatan itu. Tidak berbicara memvonis orang yang melakukannya. Baik vonis dengan syirik, kufur, atau musyrik, kafir, atau ahli bid'ah, ataupun vonis di akhirat di neraka, enggak. Itu urusan Allah SWT. Kita hanya berbicara tentang hukum dari perbuatan itu, ya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya khuruj? Berdakwah dengan waktu yang cukup lama seperti saudara kita. Kalau khuruj artinya keluar, kita sekarang sedang khuruj. Secara bahasa khuruj itu keluar gitu. Ke warung juga khuruj itu. Secara bahasa. Tapi makna khuruj dalam pandangan komunitas tertentu artinya meninggalkan rumah dan keluarga untuk ngajak orang sholat dari masjid ke masjid. Dakwahnya hanya ngajak orang sholat. Gimana cara sholatnya? Sebodoh amat, yang penting sholat. Mau sunnah, mau bid'ah. Itu pertama. Apakah hanya sholat? Intinya itu. Mereka berhujjah as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin faman taraka faqad haddamadin. Kita tanya, penting mana salat dengan akidah? Kalau mereka menjawab penting salat, salah. Kalau memang penting salat, kenapa rukun Islam kedua? Kenapa tidak yang pertama? Pasti akidah yang lebih penting. Kalau begitu, kenapa orang tidak diajak ke akidah yang benar? Itu yang pertama. Kedua, akidah diajarkan oleh mereka di masjid-masjid dengan membacakan kitab tertentu, syarah ikam. Tapi isi akidahnya bertolak belakang dengan akidah Quran Sunnah. Mereka mengajak kepada kebidahan di bidang akidah. Oleh karena itu, apakah itu dakwah? Iya dakwah, tapi dakwah ke arah kesesatan. dakwah ke arah kejumudan, hanya ngajak sholat tanpa mengajarkan tata cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah. Bahkan mereka antri, mereka ada tiga pantangan. Pantangan pertama, gak boleh membicarakan masalah khilafiyah. Kedua, gak boleh minta-minta. Kedua, gak boleh mengkritik kebijakan pemerintah sebejat apapun. Itu tiga pantangan mereka tuh. Ya. Terus mereka juga menetapkan waktu tertentu yang didasarkan kepada sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada ucapan Umar bin Khattab. Saya pernah tanya, kenapa kalian menetapkan khuruj 3 hari, 40 hari gitu ya? Apa jawabannya? Karena Umar bin Khattab menyatakan kalau kalian bisa mengamalkan 10% dari ajaran Islam, kalian masuk surga. Nah, 10% dari waktu 1 bulan, 1 bulan kan 30 hari ya? 3 hari. Kedua, kalau setahun anggaplah 400 hari, setahun 40 hari, 10%. Saya tanya, itu ucapan Umar bin Khattab itu sahih tidak dalam kitab apa riwayat sahih? Enggak tahu. Itu kan ucapan Umar bin Khattab. Bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Umar tadi menyatakan 10% dari ajaran Islam. Kalian mempraktekannya 10% dari waktu hidup kita, gitu kan? 3 hari dari sebulan, 40 hari dari setahun. Itu kan dari waktu hidup kita. Umar bilang 10% dari ajaran Islam. Kalau dari ajaran Islam 10% itu gini, sholat yang 5 waktu. 10%-nya jadi cuma 1 waktu, gitu ya. Saum 30 hari, 10%-nya jadi cuma 3 hari, gitu kan? Itu 10% dari ajaran Islam. Kita diterapkannya 10% dari waktu hidup. Liar mereka bingung. Kalau memang begitu, bertolak belakang dengan ayat udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu totalitas. Masa cuma 10%? Semakin bingunglah mereka. Mensolatkan jenazah secara gaib di tempat lain dengan alasan jenazah tersebut belum disolatkan di tempat ia meninggal, apakah hukumnya wajib atau mubah? Ia fardu kifayah. Kalau umpamanya seperti terjadi tsunami di Aceh, bergelimpangan ratusan ribu orang mati. Kita tahu ada saudara kita yang di sana mati dan pasti belum disolatkan, boleh kita solatkan secara gaib. Walaupun ada yang masih hidup, jangankan sholat jenazah, mereka stres. Mereka belum tentu sholat fardu yang 5 waktu juga. Terus tempatnya juga kan tidak memungkinkan. Boleh kita sholatkan di sini. Jenazah? Ya. Ada pertanyaan dari Didi yang ini di jalan bilang. Atau Didi ya ini? Terus, terus, terus. Apa pendapatnya di rumah sebelum dan sesudah dimandikan harus diarahkan kiblat? Yang kedua, saat pemakaman itu bagaimanakah kalau ada yang azan semata mata? Ibu Nani di jalan jurang, jangan-jangan di atas. Ya, apakah setelah mayit dimandikan harus diarahkan ke kiblat? Tidak wajib, walaupun tidak terlarang, tapi tidak ada keutamaan. Sa'id bin Al-Musayyib suatu saat sakit keras. Saking kerasnya beliau sampai pingsan oleh salah seorang muridnya, lalu kasurnya digeser, diarahkan ke arah kiblat. Begitu siuman, dia mendapatkan dirinya sudah mengarah ke arah kiblat. Dia melirik ke murid seniornya, pasti ini sepengetahuan kamu atau disuruh kamu. Iya, balikan lagi seperti sedia kala, lalu digeser lagi. Dan ini mengisyaratkan tidak ada keutamaan menghadapkan baik orang yang sakit atau orang yang sudah meninggal ke arah kiblat. Tidak terlarang, tapi kalau meyakini itu sunnah atau afdol, maka itu menyalahi sunnah. Jadi tidak ada keutamaan menghadapkan mayit ke arah kiblat sebelum dikuburkan atau sebelum disolatkan, ataupun menghadapkan orang yang sedang sakit ke arah kiblat, atau yang pingsan atau yang koma, tidak ada keutamaan sama sekali. Itu yang pertama. Kedua, apakah ada sunnahnya mengadzankan mayit ketika dimasukkan ke alam ke lubang kubur? Tidak ada juga. Sama sekali tidak ada. Secara nas syar'i tidak ada tuntunan, secara makna tidak nyambung. Adzan ngajak apa? Ngajak sholat. Kenapa enggak sekalian qomat di sana? Lalu sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Apakah setelah melayat jenazah harus mandi? Tidak harus mandi. Ada juga anjuran mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Ada anjuran sunnah, tapi tidaklah wajib. Adapun yang hanya melayat, maka tidak disyariatkan mandi. Tidak sunnah-sunnah acan gitu ya. Bagaimana kalau kita lupa dengan hutang yang kita dulu dan tidak ada yang menagihnya? Misal lupa pada hutang walau hanya 100 perak. 100 peraknya kapan? Kalau tahun 40-an 100 perak itu bisa beli mobil. Kalau lupa dan ingatnya sekarang, bayar sekarang. Terus nilainya lain, konversikan ke emas. Kalau inflasinya terlalu besar, seperti hutang 100 rupiah tapi tahun 40-an. Berapa harga emas saat itu? Paling sen-senan. 100 rupiah itu bisa seharga mungkin 100 juta lebih sekarang. Bisa beli mobil. Ya. Konversikan ke emas bila nilai inflasinya terlalu tinggi. Ya. Dan sampai ada umpamanya orang punya hutang 6.000 rupiah. Karena apa? Karena membeli sebidang tanah ukuran 2000 meter. Harganya berapa? 6.000 rupiah. Kapan? Tahun 50. Belum dibayar, begitu dibayar tahun 90. Saya punya hutang 6.000. Tah. Dibayar. 6.000 tahun 90 sama ngkokin baso. Tanah seluas 2000 meter dibayar dengan satu mangkok baso. Nggak adil ini. Konversikan ke harga emas. Berapa harga emas tahun 40 atau 50 tadi? Jadi uang 6.000 itu kira-kira berapa gram emas? Bayar dengan yang senilai dengan itu pada zaman sekarang. Apakah bila kita bangun kesiangan ketika subuh tetap boleh sholat sunnah sebelum subuh? Iya, sholat sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dengan para sahabat kesiangan bangun. Kemudian setelah kesiangan bangun, begitu bangun matahari sudah tinggi, beliau melakukan sholat qoblah subuh dulu 2 rakaat. Setelah itu barulah sholat subuh. Apa hukumnya bila sholat isya dilakukan pada waktu sholat subuh karena ia ketiduran? Apa sholatnya sah? Kalau alasannya ketiduran, ya sholatlah pada saat setelah dia bangun. Tapi jangan dibiasakan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakruhkan, membenci sholat sebelum isya. Jadi sebelum isya jangan sholat. Tidur sebelum isya. Tidur sebelum isya jangan dilakukan. Apa bedanya jenazah yang disolatkan dengan yang tidak disolatkan? Apakah mayit yang disolatkan jenazah mendapat pahala dari orang yang menyolatkannya? Jelas beda. Karena apa? Karena dikabulkannya doa orang-orang yang menyolatkan berpengaruh besar kepada si mayit, mengakibatkan diampuni dosa-dosa si mayit. Nanti kita akan bahas apabila seorang satu jenazah disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun, wajib dia surga. Siapa yang menyolatkan juga berpengaruh. Kalau yang menyolatkannya orang-orang matre, dia semangat sholat karena kebiasaan di kampung itu orang yang menyolatkan keluar masjid itu kasih amplop. Kalau gak dikasih amplop jadi omongan nih, kalau ada keluarga itu yang mati saya gak akan menyolatin lagi. Apa dapat pahala enggak itu dia? Enggak. Apa doanya makbul enggak? Enggak. Makanya harus orang yang ikhlas dan ahli tauhid. berpengaruh besar sholat atau siumannya. Apakah ada batasan waktu dalam mensolatkan jenazah di dalam kubur? Apa boleh ketika dia baru meninggal dalam satu atau dua hari, meski sudah meninggal dalam seminggu atau sekian bulan atau tahun? Wallahu a'lam. Sekarang umpamanya ada nenek kita sudah meninggal 60 tahun yang lalu dan kita belum sempat menyolatkan, apakah boleh? Tidak. Kalau sudah itu enggak, karena enggak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Apakah diperbolehkan jika kita mengikuti asuransi kesehatan semisal anu? Anunya ditulis di sini tapi saya enggak baca ya. Apakah asuransi termasuk dalam riba? Ya, dalam asuransi ada tiga penyimpangan. Ada unsur riba, ada unsur gharar, ada unsur judi. Maka tidak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ada telepon dari Pak Utama. Pak Utama di Padalarang. Silakan Pak Utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya itu maklum, kami kerugian iman dengan jenazah, kami dengan cara istri. Itu kan jadi kewajiban atau harus kelangsungan soalnya ayat di mobil yang hilang dan berkat atau mau salam alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaan tadi? Oh iya. Posisi bersolat berjamaah laki dan perempuan sama dengan posisi solat biasa. Perempuan di belakang laki-laki, walaupun itu suami istri. Nabi SAW pernah menyolatkan seorang anak putra dari Abu Thalhah dan Ummu Thalhah. Maka Nabi SAW berdiri di depan, Abu Thalhah di belakang, Ummu Sulaim di belakangnya lagi. Walaupun suami istri tidak boleh berdampingan, tapi harus di belakang, baik untuk sholat biasa ataupun sholat janazah. Sama umpamanya dengan suami istri sholat berdua, bagaimana kedudukan? Jangan mentang-mentang suami istri pakai geye berdampingan, tapi suami tetap di depan dan istrinya tetap di belakang. Baik sholat fardu yang lima waktu ataupun sholat jenazah. Posisi imam sholat jenazah perempuan, semua perempuan gitu. Oh, kalau jenazahnya banyak gitu. Oh, itu. Itu pertanyaan Pak Utama teh? Ya. Oh. Elmi. Iya, Pak Utama punten. Lepas hartos, untung saya asisten di sini. Kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam berada di sebelah kepala jenazah. Tapi kalau jenazahnya perempuan, posisi imam berada di tengah-tengah jenazah, di daerah perutnya, daerah pinggang. Jangan salah, jangan no penting mah sholat, gak bisa begitu. Sebab saya pernah menyaksikan tuh, ada orang ditunjuk menjadi imam karena ketokohannya, padahal dia ini laki-laki si jenazah. Dia berdirinya di tengah, di pas pinggangnya. Saya bilang, Pak Ustaz, ya itu pameget cuma. Iya, terang. Ngaran lagi nyahok lah. Sama rukna, pertanyaan saya itu berkaitan dengan doa yang namanya harus disebut apa-apa-hu. Padahal berkaitan dengan letak berdiri si imam. Mestinya berada di arah kepalanya kalau laki-laki, ini malah di tengah-tengah badannya. Ini keliru. Jadi sendalah si imam itu orang yang paham tentang fiqih sholat jenazah. Wallahu a'lam. Kalau lupa, bukan lupa, mungkin tidak tahu. Kalau Pak Utama bilang kumaha lupa, umpamanya si jenazahnya laki-laki, dia berdirinya di tengah-tengah gitu karena lupa. Kalau ingat di tengah-tengah, geser ke kepala. Tapi kalau sudah salam baru lupa gitu, ya sudah enggak apa-apa. Ya, kayak dia ulah dijadikan imam. Apakah orang yang kedukun baca ramalan buat sesajen, ia telah keluar dari Islam? Bila ia telah keluar dari Islam, apakah harus syahadat lagi dengan disaksikan oleh orang lain? Kedukun adalah syirik kecil. Meramal juga syirik kecil. Pelakunya tetap muslim, tidak keluar dari Islam, tapi muslim yang berdosa besar. Bagaimana sikap kita, Q dan T, kita terhadap makanan atau minuman yang belum diketahui kehalalannya? Sekarang sudah banyak restoran makanan minuman yang sudah disertifikasi halal MUI. Bagaimana bila kita makan di restoran warteg yang belum ada sertifikasinya? Bagaimana cara menjaga diri dari hal-hal haram? Apakah hanya mengucapkan bismillah? Nanti ada tukang bakso lewat juga, mana sertifikatnya? Kalau di negeri muslim seperti Indonesia, hukum asal seluruh makanan halal. Walaupun kita tidak mengetahui campurannya apa, kecuali kalau dia mencantumkan mengandung lemak babi, maka jangan. Kecuali kalau kita hidup di negeri kafir seperti di Jepang, di Eropa gitu ya, maka baru kita mempertanyakan ini kandungannya apa, ini kandungannya apa. Tapi kalau di Indonesia seperti sekarang ada warteg, nggak perlu kita nanya ini halal apa haram, pasti jawabannya halal. Saya sempat iseng-iseng dulu ke pasar beli ayam, saya lihat ininya apa, lehernya apa dicolok apa disembeli, sebab ada yang dicolok aja gitu ya, dikait, nggak putus semuanya. Saya lihat, oh ini. Saya tanya, emang ini mencitna bismillah? Langsung di bismillah, Fatihah. Untuk memberi apa keyakinan, meyakinkan kita bahwa itu halal. bukan cuma bismillah, Fatihah. Jadi bina akhirnya gitu. Iya, termasuk di negeri Majusi. Kalau di negeri Majusi, boleh dikatakan lebih umumnya ya daging-daging haram, kecuali kalau mereka memberitahukan bahwa ini halal. Seperti di Eropa, umumnya haram karena tidak disembelih. Sapi umpamanya ya, kambing itu ditembak otaknya, dep, mati langsung. Kalau ayam disetrum dengan voltase ribuan volt, langsung mati. Otomatis haram, tidak boleh. Maka daging-daging yang disajikan di restoran atau di supermarket sebagai jualan mentah juga haram. Karena umumnya begitu. Kecuali ada orang Islam, umpamanya orang-orang Muslim Maroko yang punya usaha sendiri mengajukan izin penyembelihan yang syar'i, dibolehkan. Lalu mereka menyatakan halal. Ada tulisannya halal dengan bahasa Arab, dengan huruf Arab. Ya, itu halal. Pada asalnya kalau daging-daging di negeri kafir haram. Kecuali kalau ada sertifikat halal. Tapi di Indonesia, karena mayoritas muslim dan orang pengusaha restoran dan makanan berisiko apabila menjual barang haram, tidak akan laku. Sekali diekspos bahwa ini haram, enggak akan laku lagi itu. Maka mereka sangat hati-hati dalam masalah ini sehingga dihukumi hukum asalnya halal sampai kita mengetahui ada keharaman dalam makanan. Ustaz, orang-orang kafir di Indonesia termasuk kafir apa? Ya, kafir ahdi. Kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kita. Terus bagaimana kalau orang Amerika yang kafir harbi masuk ke Indonesia? Boleh gak dibunuh? Gak boleh. Karena dia dengan masuknya ke Indonesia disebut kafir musta'min. Kafir musta'min adalah kafir harbi. Kafir yang memerangi kita tapi minta suaka atau perlindungan ketika masuk ke negeri kita. Dan Al-Quran menyatakan boleh. Lihat surah umpamanya At-Taubah ayat yang ke-6. Kalau orang musyrik itu minta suaka kepada kamu, maka beri fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia apa mendengar kalam Allah. Enggak boleh diganggu, enggak boleh disakiti apalagi dibunuh. Masuknya orang kafir ke Indonesia itu dengan visa. Dan visa itu jaminan keamanan bagi dia. Baik yang memberi jaminannya negara ataupun salah satu warga muslim di kita. Maka itu kafir musta'min. Kafir yang meminta suaka keamanan untuk tidak diganggu. Keluar dari negeri Indonesia perang lagi, iya boleh. Keluar dari Indonesia bunuh boleh. Tapi pas masuk ke Indonesia dengan visa gak boleh. Itu kafir musta'min, ya. Bolehkah seorang istri bekerja untuk membantu kebutuhan sehari-hari suami karena suami penghasilannya belum mencukupi? Boleh dengan beberapa syarat. Syarat pertama, ada izin dari suami. Syarat yang kedua, tidak mengabaikan kewajiban pokok dia kepada suami dan anak-anaknya. Syarat yang ketiganya, tidak sampai safar keluar kota. Syarat yang keempatnya, tetap menutup aurat. Syarat kelimanya, aman dari khalwat dan ikhtilat di tempat kerjanya dan aman dari fitnah. Syarat yang keenamnya, pekerjaannya adalah pekerjaan yang layak bagi seorang wanita, seperti administrasi ringan atau masak atau menjahit. Jangan sampai umpamanya ngaduk gitu ya, masang-masang poster di atas pohon, maka itu jangan. Dengan terpenuhi syarat-syarat yang 6 tadi dibolehkan. Pertanyaannya, bisakah terpenuhi syarat 6 tadi? Jika yang meninggal dunia adalah orang Syiah, ahlakahumullah, apakah wajib untuk bertakziah dan mengurus jenazahnya? Kalau Syiahnya, da'inya, alimnya, maka dia sudah di luar Islam. Sudah kita jelaskan, orang Syiah menganggap Quran kita palsu, sudah dirubah, dikurang dan ditambah. Kita juga sudah jelaskan Syiah punya akidah wajib mencela dan mengkafirkan para sahabat besar dan mengkafirkan orang-orang yang mencintai para sahabat. Kita juga sudah menjelaskan bahwa Syiah memiliki keyakinan rajah. Rajah itu artinya nanti ketika Imam Mahdi mereka keluar gitu ya, Imam Mahdi ini akan menghidupkan kembali para sahabat termasuk Aisyah. Aisyah mau dirajam, Abu Bakar dan Umar mau disalib gitu ya. Dan semua orang-orang Sunni dibunuhi. Itu rajah. Dan itu ada dalam keyakinan mereka sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab mereka. Orang-orang Sunni mereka anggap kafir, disebut nawasib. Ketika ada seorang bertanya kepada Imam Syiah mereka, boleh enggak menikahi wanita-wanita nawasib? Tidak boleh karena mereka kafir musyrik. Tidak boleh. Nah, kalau orang-orang Syiah kayak begitu, masihkah layak disebut Islam? Tentu saja tidak. Dai-nya sudah bukan lagi seorang muslim. Itu agama tersendiri yang di luar Islam, tapi memakai aksesoris Islam. Bagaimana Muhammad disebut Islam? Qurannya beda, hadisnya beda, akidahnya juga beda. Selain kafir, musyrik juga bejat. Mereka mengaku utama terhadap nikah mut'ah. Lebih sering nikah mut'ah lebih bagus, lebih cepat kena AIDS. Bahkan mereka membolehkan nikah mut'ah itu dengan ibu kandung sendiri, adik kandung, kakak kandung. Bahkan boleh juga menikah mut'ah dengan bayi yang masih menyusui. Boleh menikah dengan istri orang yang sudah bersuami. Kurang bejat gimana mereka? Ya, oleh karena itulah, maka mereka itu sudah di luar Islam. Tapi apabila Syiahnya itu tadinya Muslim dia, lalu terpengaruh sedikit karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Belum jauh, belum menjadi kadernya sudah mati. Syukur. Nah, orang ini karena ketidaktahuan, kebodohannya tersesatkan. Dan mungkin kalau diberitahu, mereka tobat. Oh, saya gak nyangka Syiah itu sebejat ini. Kalau memang Syiah itu sebejat itu, kok banyak orang-orang yang profesor, doktor gitu ya, pinter-pinter, intelektualitasnya tinggi, kok bisa terpengaruh? Nah ini, kita harus hati-hati. Pola dakwah Syiah, ahlakahumullah, tidak langsung mengajarkan beginilah akidah kami. Enggak. Kalau itu langsung mereka gak laku. Apa doa dakwah mereka? Dakwah mereka itu menanamkan keraguan tentang benarnya Quran, benarnya hadis, dan kemaksuman, apa namanya, keutamaan para sahabat. Ini yang dihantam oleh mereka. Dijelaskan Quran yang sekarang ini gak asli lagi, ditambah dikurang. Sudah tuh. Runtuh itu akidah Islam. Dijelaskan para sahabat itu banyak kedurhakaannya, banyak penyimpangannya, lalu mereka kemukakan riwayat-riwayat yang mereka bikin-bikin. Akhirnya runtuh kepercayaan kepada para sahabat, runtuh kepercayaan kepada Al-Quran, runtuh kepercayaan kepada hadis Nabi SAW. Kalau tidak ada kepercayaan kepada Quran, kepada para sahabat, dan kepada hadis Nabi, masih ada gak Islam yang tersisa? Ya ada. Sampai ada orangnya di sini. Dulu kata dia, saya ketika ngaji ke Syiah, saya sampai dalam sholat gak pernah berani membaca Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bil nas, Qul a'udzu bil Qul huwallahu ahad, karena menurut informasi Syiah yang saya terima itu bukan bagian dari Quran. Bayangkan. Ada orangnya di sini, tapi sekarang nempel terus ke kita. Alhamdulillah. Kalau dibiarkan orang itu jadi Syiah tulen. Oleh karena itulah, ya, awal pola dakwah mereka menggugurkan keyakinan mereka tentang akidah Islam yang benar. Setelah ragu, gugur, barulah mereka menjelaskan Quran versi Syiah, hadis versi Syiah, dan sejarah versinya yang rasional. Baru tertanam. Tidak akidah dulu. Tambah diiming-imingi dengan hebatnya nikah mut'ah. Aduh. Tidak diiming-imingi dengan keutamanya juga demen itu. Mau nikah ketika masih muda gitu ya, belum boleh sama orang tua sebab masih belajar. Keinginan sudah gede. Ada solusi nikah mut'ah yang bernilai ibadah. Siapa yang gak demen coba? Ya. Oleh karena itulah, maka mereka muncul keraguan tentang benarnya akidah Islam dan muncul kekaguman kepada Syiah. Ketika itu sudah tertanam, begitu menerima akidah-akidah Syiah yang aneh dan batil, sudah muncul fanatisme duluan itu. Mau sebejat apapun, seaneh apapun gitu ya, udah gak peduli, yang penting ini yang benar. Inilah yang terjadi. Kalau umpam dipertanyakan kenapa orang-orang yang profesor, doktor, intelektualnya tinggi, yang IP-nya 4 gitu ya, yang pinternya luar biasa, kok masa mendengar akidah Syiah yang bejat begitu tetap aja. Pertanyaan itu sama dengan profesor, doktor yang intelektualitasnya tinggi tapi tetap ateis, tapi tetap meyakini trinitas, tapi tetap meyakini agama lain yang sama sekali tidak rasional, ya. Sama aja dengan itu. Oleh karena itulah, jangan menilai kebenaran dari pengikutnya yang intelektualitasnya tinggi. Coba tuh ada orang namanya Lia Eden. Eden apa Eden? Siapa pengikutnya? Profesor doktor itu. Profesor doktor. Kurang bagaimana gak masuk akalnya itu ajaran, tapi pengikutnya orang-orang yang logikanya tinggi, ya. Jadi jangan seperti itulah. Saya pernah dengar tentang sunnah mandi di sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh. Apakah hal itu betul? Wallahu alam, saya belum pernah dengar. Sepertiga akhir malam itu bagus untuk apa? Untuk sholat, untuk berdoa, untuk tobat itu. Untuk mandi belum pernah dengar. Tapi mungkin ada penjelasan ilmiah bahwa mandi itu sehat kalau sepertiga akhir malam, mungkin. Tapi itu bukan keterangan yang syar'i. Bagaimana kita menanggapi pesta demokrasi di Indonesia? Bagaimana sikap kita dalam memilih anggota legislatif yang banyak ini, sedang kita tidak tahu menau tentang ilmu pemerintahan? Ya, itu sudah ada fatwa ya dari beberapa masyayikh. Hukum asal itu keliru. Demokrasi pemilu itu salah. Tidak boleh kita melibatkan diri dalam hal itu. Akan tetapi bila calonnya jelas, satu buruk, satu bagus. Kalau yang bagus terpilih, dakwah Islam maju. Akidah batil bisa terberantas. Kalau yang buruk terpilih, sebaliknya. Maka kita harus memilih. Bukan membenarkan sistem tersebut, tapi dalam rangka mencegah keburukan dan meraih kemaslahatan. Dengan tetap menganggap buruk terhadap sistem tersebut. Itu saja intinya ya. Wahai Ustaz, saya siswa kelas 3 SMA. Pantas. Saya mau masuk ke ITB. Bagaimana pendapat Anda? Saya takut tertipu dunia dan melupakan akhirat. Karena di ITB belajar sangat sibuk. Jazakallahu khair. Ikhwan dan pengurus yayasan banyak yang dari ITB. Bahkan beberapa lulusan ITB sekarang jadi ustaz, hafal Quran. Jadi ustaz dan terus juga sekolah lagi ke Saudi. Dulu ada lulusan ITB bagian teknik penerbangan atau apa ya. Nah sekarang setelah lulus tidak bekerja, karena itu dibutuhkan ilmu. Tapi dia masuk ke Libya. Selama kuliahnya ngaji terus, belajar bahasa Arab, bahkan juga ngajar bahasa Arab. Sebelum masuk ke Libya sudah jadi ustaz. Sekarang dia masuk Libya, sebentar lagi selesai. Ada lagi dulu sebelumnya yang lebih senior dari dia. Ketika di ITB-nya hafal Quran, ngajinya rajin ke kita. Jadi kesibukan di ITB tidak menghalangi untuk ngaji, tidak menghalangi menghafal Al-Quran, belajar juga bahasa Arab. Sekarang di Saudi dan ikut kuliah di Jamiah Islamiyah Madinah. Sekitar belum setahun yang lalu saya ketemu dia di Madinah. Dia bilang saya baru mau ujian lisan di Jamiah Islamiyah di Madinah. Sudah S2. Maka kesibukan di ITB tidak menghalangi kalau kita bisa ngatur. Ngatur waktu ya. Jadi yang penting nih, tidak sampai menjadikan kuliah di umum sebagai penghalang untuk tetap ngaji dan untuk menghafalkan Al-Quran. Ibu Ana meninggal 2 tahun lalu. Suami Ana tidak sempat menyolatkan. Boleh gak menyolatkan sekarang? Gak perlu kalau sudah 2 tahun ya. Tidak ada sunnah. Ana pernah melakukan dosa, yaitu mencuri. Ana pernah mencuri sesuatu masih SMP. Udah balik belum? Ana mencuri coklat di sebuah supermarket. Sekarang Ana sadar perbuatan Ana salah. Ana ingin mengembalikan coklat curian Ana. Tapi ternyata supermarket itu sudah tidak ada lagi. Sudah menjadi kantor. Ana tanya pindah kemana, tapi ternyata sudah bangkrut. Apa yang harus Ana lakukan? Sedekahkan uang seharga coklat itu, ya. Atau beli coklat yang sejenis, nanti berikan ke fakir miskin. Gitu aja. Untung coklat. Coba kalau mobil. Ustaz masih galau nih masalah pemilu. Kalau galau jangan risau. mau milih tapi enggak tahu siapa yang harus dipilih. Mogul pun khawatir suara disalahgunakan oleh oknum tertentu. Jadi gimana jalan yang lebih selamat? Jalan yang lebih selamat adalah ngaji terus, jangan putus. Insya Allah nanti lebih selamat. Pada saat kejadian suami di Aceh, oh kejadian tsunami di Aceh, banyak mayat tidak disolatkan karena kondisi sudah hancur dan pemakamannya satu lubang. Masukannya menggunakan bulldozer truk. Bagaimana? Ya tidak ada jalan lain. Kalau satu-satu berapa tahunan itu? Ratusan ribu. Terakhir ya, sholat jenazah abdolnya dibuat 3 saf. Adalah jumlah 3 saf antara ikhwan dan akhwat. Atau apabila jamaah terpisah, dibuat masing-masing akhwat 3 saf, ikhwan 3 saf. Minimal, lebih banyak saf lebih bagus. Ya kalau umpamanya jumlahnya sedikit, ikhwan dan akhwat gak apa-apa, ikhwan dan akhwat dibikin 3 saf. Ikhwan 1 saf, akhwat 2 saf. 1 saf, 1 saf jadi 3 saf. Atau sebaliknya, ikhwan 2 saf, akhwat 1 saf. Pokoknya minimal 3 saf dan itulah yang afdol. Ya cukup sampai di sini, insya Allah kita berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.